Dan berpendapat boleh dijalankan sebelum tergelincir matahari, dan ada pendapat yang lainnya dijalankan setelah tergelincir matahari. Dan Rasulullah SAW beliau seringnya setelah tergelincir matahari bersegera untuk menjalankan sholatul Jum'ah. Baik. Dan hadis yang terakhir, ketika sahabat menyatakan ma kunna naqilu, kami tidak istirahat siang, wala nataghadda, tidak pula makan siang, illa ba'dal jum'ah, kecuali setelah selesai sholat jum'ah. Ini menunjukkan sholat jum'ah itu dijalankan segera, ya, di awal waktunya. Kalau yang berpendapat setelah zawal, berarti setelah zawal langsung dijalankan waktunya, dijalankan sholatul jum'ah sebagaimana sholat duhur. Nah, ini hadis yang terakhir yang kita baca dalam pertemuan kita yang lalu. Baik. Sekarang kita masuk hadis ke berapa? 445. Atau mungkin nomor yang lainnya dari cetakan yang lain. Jelajis. Qala al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, wa an Jabir, dari Jabir beliau menyatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yahtubu qaiman, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau berkhutbah dalam keadaan berdiri. Beliau berkhutbah dalam keadaan berdiri. Faja'at 'airun minasyam. Lalu tiba-tiba ja'at, datang 'airun. 'Airun itu kafilah dagang atau rombongan onta-onta yang memuat makanan, ya, memuat perdagangan, barang-barang dagangan. Minasyam, dari Syam datang rombongan onta membawa bahan-bahan yang diperdagangkan. Fanfatalana su'ilaiha, lalu Anas ini para sahabat yang sedang mendengarkan Rasul berkhutbah itu, infatala itu bubar, lari, meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau sedang berkhutbah, ketika datang rombongan onta-onta yang membawa barang-barang dagangan, taib, mereka-mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hatta lam yabqa illa isna asara rajulan. Sampai tidak tersisa kecuali hanya 12 orang. Hanya 12 orang loh. Yang meninggalkan majelis berapa? Anda tahu. Ya, berapa orang? Yang jelas tersisa 12 orang yang masih setia mendengarkan khutbahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Muslim. 6. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Ini yang disampaikan oleh Jabir. Sebuah kejadian yang pernah terjadi ketika Rasulullah salatul Jumat khutbah, datang kafilah dagang dan jamaahnya itu bubar. Jabir menyatakan kana yahtubu qa'iman. Beliau berkhutbah dalam keadaan berdiri. Ini termasuk min adabil khutbah. Termasuk adabnya khutbah itu berdiri. Ya. Sehingga faedah yang bisa diambil dari hadis ini, masru'iyatul qiyam fil khutbah, disyariatkan untuk berdiri ketika berkhutbah. Tidak pernah diriwayatkan Rasulullah khutbah sambil duduk. Meskipun disebutkan para ulama, kalau khatib tidak bisa berdiri maka boleh dengan duduk. Jadi, nanti akan disebutkan dalil. Nah, khatib ketika khutbah itu dalam keadaan berdiri. Berdiri itu lebih keras suaranya, ya, dibandingkan dengan duduk. Jadi lebih bisa dilihat orang banyak, ya, apalagi kemudian juga termasuk sunnahnya khutbah itu di atas mimbar sebagaimana sudah kita lalui. Naam. Baik. Sebagian para ulama berpendapat berdiri itu mustahab hukumnya, tidak wajib. 6. Muawiyah, beliau pernah berkhutbah dalam keadaan duduk. Ya, Muawiyah pernah khutbah dalam keadaan duduk. Tapi dijelaskan para ulama itu tatkala lil udzur, ya, beliau tidak bisa berdiri. Nah, berat ketika berdiri khutbahnya sambil duduk. Sebagian para ulama menyatakan berdiri itu wajib bagi khatib ketika berkhutbah, ya. Ada menyatakan syarat, ya, ketika berkhutbah sambil duduk dalam keadaan bisa berdiri tidak sah khutbahnya. Baik. Rasulullah tidak pernah berkhutbah sambil duduk dalam khutbatul Jumat. Nah, sehingga ini menunjukkan kepada kita berdirinya khatib ketika berkhutbah itu wajib. Ya. Wajibnya berdiri bagi khatib ketika berkhutbah. Nah. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah dalam keadaan berdiri, tiba-tiba ja'at airun minasyam, dari Syam rombongan unta yang membawa dagangan datang ke Madinah. Nah, karena kebiasaannya memang barang-barang itu datang dari Syam, karena Syam itu negeri perdagangan, ya, dari Syam. Orang-orang Quraisy, mereka memiliki dua waktu untuk berdagang. Ketika di musim panas, mereka ke Syam dagangnya. Ketika di musim dingin, mereka ke Yaman. Baik. Rihlatas syita'i was-shayf, rihlah dagangnya ketika syita, ketika musim dingin ke Yaman, ketika musim panas ke Syam. Baik. Datang rombongan unta yang bawa barang dagangan, Dan orang-orang yang di Madinah tentunya sangat butuh barang-barang itu. Ini mumpung datang barang dagangan dari Syam ini, nanti kalau terlambat sedikit tidak uman, tidak dapat. Jadi, maka mereka pun yang ada di masjid yang sedang mendengarkan khutbah Rasulullah SAW, nanti akan dibaca hadisnya bagaimana sifat khutbahnya Rasul yang berapi-api, yang begitu keras suaranya. Ini para sahabat malah bubar, meninggalkan Rasulullah SAW, tidak tersisa kecuali hanya 12. Jadi, karena mereka butuh untuk beli barang dagangan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya dalam surat Al-Jumu'ah. Disebutkan di situ, wa idza ra'au tijarah, ketika mereka melihat tijarah, perdagangan, aw lahwan, atau suatu yang melalaikan, faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima, mereka segera bergegas untuk bubar dan meninggalkanmu dalam keadaan berdiri. Meninggalkanmu dalam badan berdiri. Allah sebutkan, qul, katakan ya Muhammad kepada mereka, mereka meninggalkanmu ketika khutbatul Jum'ah, ma'indallah khairu minallahwi wa minat tijarah, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dibandingkan lahwun, suatu yang sia-sia, dan juga dibandingkan perdagangan. Ini enam teguran, ya, teguran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap para jamaah yang meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khan fidina azani wa azakumullah, bukankah mereka-mereka ini para sahabat? Bukankah mereka-mereka ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasul menyatakan mereka itu generasi terbaik? Lah kok bisa? Ya. Kemudian mereka kok meninggalkan Rasulullah yang sedang berkhutbah? Para ulama memberikan jawabannya. Ya. Kenapa kok mereka bubar ini? Ya. Padahal yang khutbah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah belum menjelaskan bi anna hadza kana fi awwalil amr. Ini kejadian pertama kali. Ya. Lamma kanatil khutbah ba'da shalah. Yang dahulu pertama kali salat Jumat itu khutbahnya itu setelah selesai salat. Kayak salat Id. Ya. Salat dulu khutbah. Ini dulu. Faqad kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yahtubu ba'da shalah. Rasulullah berkhutbah setelah salat. Ya. Wa qadanna sahabat bi anna la yalzimuhum al-baqa' min ajli istima'il khutbah. Para sahabat mengira tidak wajib tetap di situ untuk mendengarkan khutbah karena sudah salat mereka. Ya. Karena sudah salat. Walidzalika insarafu. Oleh karena itu mereka pun bubar, meninggalkan Rasulullah yang sedang berkhutbah. Ya. Pengen melihat barang dagangan yang datang dari Syam. Istihadan minhum fidalika. Istihadnya para sahabat. Ya. Istihadnya para sahabat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menegur mereka. Langsung turun suratul Jum'ah ayat yang ke-11. Teguran bagi para sahabat. Nah, summa suratil khutbah min ba'du qabla shalah. Kemudian setelah itu, nah, jadilah khutbah itu sebelum shalah. Setelah kejadian itu, khutbah dulu, kemudian baru shalah. Nah, sampai sekarang yang dipraktikkan kaum muslimin. Baik. Ini ikhwan fillah, azani wa azakumullah, sehingga kejadian yang disebutkan dalam hadis ini itu ketika sholat dulu baru khutbah. Ya. Setelah itu khutbah dulu kemudian baru sholat. Naam. Baik. Dan tidak tersisa ya, dari mereka kecuali hanya 12. Ya. Mungkin tidak setiap hari ada kafilah dagang dari Syam itu. Ya. Sehingga ketika datang, oh ini kesempatan. Ya. Persis seperti kejadian di majelisnya Imam Malik. Ketika beliau sedang ngajar, ada gajah di Madinah. Ya. Yang jarang ada gajah. Bubar semua santri-santrinya. Pengen lihat gajah. Ini binatang aneh. Belum pernah ada di Madinah. Nah. Hanya tinggal satu orang santrinya yang tetap bisa enggak melak-melak ikut bubar. Enggak pengen tahu gajah itu kayak apa sih. Enggak pengen tahu. Nah. Kalau onta mungkin banyak di situ. Ya, kuda banyak, kambing banyak, ini gajah. Ya. Imam Malik tanya, "Loh, kamu kok enggak ikut teman-temanmu lihat gajah?" "Saya jauh-jauh ke sini pengen belajar, bukan pengen lihat gajah." Ini jawaban santri yang cerdas. "Jauh-jauh ke sini saya pengen belajar, enggak pengen lihat gajah." Ya. Sekarang waktunya belajar, bukan waktunya lihat gajah. Baik. Khan fidina anzani wa azakum, sekelas Rasulullah, sekelas Imam Malik. Ternyata ada jamaah yang datang dan meninggalkan majelisnya, ada. Apalagi yang kelasnya di bawah itu. Ya. Yang kelasnya di bawah itu. Baik. Ini khan fidina anzani wa azakumullah. Jadi tadi yang pertama faedahnya disyariatkan berdiri ketika khutbah. Ya, khatib berdiri ketika menyampaikan khutbah. Kemudian yang kedua, diambil faedah dari hadis ini bahwasanya tidak dipersyaratkan sahnya sholat Jumat itu dengan jumlah makmum tertentu. Sebagian berpendapat syarat membuat jamaah sholat Jumat itu 40 orang. Syaratnya 40 orang. Ya. Baik. Dan 40 orang ini semuanya harus orang-orang yang termasuk yang wajib untuk menjalankan sholatul Jum'ah. Laki-laki dewasa, merdeka, ya. Mukim bukan musafir. Kalau jumlahnya 40, tapi tidak semuanya orang-orang yang wajib sholat Jum'ah, maka tidak sah sholatnya. Orang-orang yang wajib sholat Jum'ah 38. Ada satu orang musafir, ada satu anak-anak, tidak sah. Ya, menurut yang harus berpendapat 40. Nah, baik, harus semuanya 40. Ya. Dalilnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengadakan apa sholatul Jum'ah pertama kali itu yang hadir 40 orang, ya, jamaahnya 40 orang. Dan ini bukan, ini kan kebetulan 40, bukan syaratnya 40. Pas kebetulan waktu itu ya memang 40. Bukan syaratnya kalau tidak 40 tidak sah sholat Jum'ahnya, tidak. Yang berpendapat harus 40 itu pendapatnya madzhab Hanabilah dan Syafi'iyah. Pendapatnya Hanabilah dan Syafi'iyah. Baik. Nanti akan disebutkan oleh muallif dalilnya yang 40 ya. Baik. Dan ada pendapat-pendapat lainnya yang banyak. Ada yang menyatakan syaratnya itu 12 orang berdalil hadis ini. Ya, ada di sini 12 orang. Baik. Selain imamnya, 12 orang selain imamnya, 13 sah imamnya. Nah, ada yang berpendapat demikian. Ya, ini juga dengan dalil ini. Yang menyatakan 40, loh, bisa jadi yang tadi bubar itu balik lagi. Ya. Habis lihat, habis belanja, balik lagi dengarkan khutbah. Bisa jadi. Ya. Tapi enggak ada riwayat yang menyebutkan mereka balik lagi. Ya, hanya menyebutkan 12. Jadi ada yang menyebutkan mereka jumlahnya 40. Ya. Enggak ada menyebutkan mereka jumlahnya 40. Ya. Sehingga baik, ini tidak bisa dijadikan persyaratan sahnya sholat Jumat harus 40, sahnya sholat Jumat harus 12 orang. Kenapa? Karena dalil yang dipakai pas kebetulan yang pertama sholat Jumat 40 orang dan yang ini tersisa 12 orang. Ya, pas kebetulan. Baik, bukan disengaja 12, bukan disengaja 40. Ya. Dan terus sholat Jum'ah itu berapa jamaah, berapa orang boleh untuk diadakan sholatul Jum'ah? Baik, sholat Jum'ah itu ketiga tiga orang, ya. Satu orang khatib, kemudian satu orang yang adzan, kemudian ada yang mendengarkannya, ya. Minim tiga. Ada yang berpendapat naam dua orang kayak sholat jamaah biasa. Gak ada bedanya sholat Jumat dengan sholat yang lainnya. Ketika dua orang sholat jamaah itu sah, demikian pula sholatul Jumat. Yang penting ada yang berkhutbah dan ada yang dengarkan. Ya. Kalau ada khatibnya tapi gak ada yang dengarkan, ya bukan sholat Jumat. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Naam. Ya, taib, pendapat yang sahih sholatul Jumat itu sah ketika tiga orang atau lebih. Naam. Dua orang yastami'un mendengarkan dan yang ketiga khatibnya. Taib. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Ya, ini panjang ikhtilafnya tentang masalah ini, sehingga As-Sawqani rahimahullah, taib, beliau berpendapat, ya ketika sholat jamaah itu sah dua orang, ya, sholat Jumat juga sah, nggak ada yang membedakannya, nggak ada dalil yang membedakannya, nah, tidak ada dalil yang membedakannya. Baik, sehingga sholat Jumat itu sah ketika dia sah untuk berjamaah. Ya. Sah ketika dia itu sah untuk berjamaah. Baik. Ini pendapat yang dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Naam. Khanifidina anzani wa azakumullah. Baik. Ketika khatib diundang untuk berkhutbah, kemudian beliaunya naik mimbar, dihitung, ini kok mek didi gak ada yang 40. Kalau dia berpendapat gak sah, ya enggak sah, jangan khotbah. Jangan khotbah, wis yang lainnya aja. Makmum aja jadi khotib. Yang berpendapat sah meskipun kurang dari 40. Ya, kurang dari 40. Baik. Ini memang ada mereka-mereka yang kencang berpendapat, pokoknya harus 40. Ya. Ini juga susah, 40 kan harus orang-orang yang wajib. Kalau ada anak-anak mengenapi 40 tidak sah. Kalau ada perempuan tidak sah. Kalau ada yang musafir tidak sah. Kalau ada budak juga tidak sah. Ya. 40 itu harus orang-orang yang wajib untuk menjalankan sholatul Jum'ah. Taib. Dan nanti akan disebutkan hadis yang dhaif. Naam. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Taib. Kemudian juga dari hadis ini tadi sebutkan 12 orang yang tersisa. Nah, minhum dari 12 orang ini ya, di antaranya Abu Bakar, Umar dan Jabir. Ya. Abu Bakar, Umar dan juga Jabir. Nah, dari 12 orang yang tersisa yang tidak ikut naam melihat atau meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sair. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka raka'atan min salatil jumu'ah, barang siapa yang mendapatkan satu rokaat dari sholat Jum'ah masuk ke rokaat yang kedua, ya, datang di rokaat yang kedua. Nah, barang siapa yang mendapatkan menjumpai satu rokaat dari sholatul Jum'ah wa ghairiha, dan selainnya, selain sholat Jum'ah, ya, selain sholat Jum'ah bisa sholat lima waktu. Fal yudhif ilaiha ukhra. Fal yudhif, maka hendaknya digabungkan kepadanya yang lainnya. Digabungkan kepada yang lain, maknanya ditambahi nanti, ya, ditambahi yang belum dijalankan. Waqad tammat sholatuh, dan sempurna sholatnya. Kalau masuk ke rakaat kedua, maka fal yudhif ilaiha ukhra, ditambahi yang lainnya untuk rakaat yang kedua, ya, dua rakaat. Kalau sholat empat rakaat aja ditambahi kurangnya, demikian seterusnya. Itu makna wa ghairiha. Rawahun Nasa'i wa Ibnu Majah wa Dharqutni wa lafdhu lahu, ini lafadznya Dharqutni, wa isnadu sahih, dan sanadnya sahih, lakin qawwa Abu Hatim irsalahu, tapi Abu Hatim menguatkan hadis ini mursal. Ya. Baik. Kharifi dina azani wa azakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya salat Jumat itu dua rakaat. Ya. Sholat Jumat itu dua rakaat, dan barang siapa yang mendapatkan rakaat yang terakhir, ya, bisa dapat rakaat yang terakhir ketika bisa jumpai rukuknya imam di rakaat yang kedua, maka dia mendapatkan sholatul Jumat. Ya, dia mendapatkan sholatul Jumat. Sehingga hadis ini kita ambil faedah, man adroka rok'atan minas sholah, man adroka rok'atan minas sholah, barang siapa yang mendapatkan satu rokaat dari sholat itu, sholat jamaah itu, atau sholatul Jum'ah, kalau kita sedang membahas sholatul Jum'ah, naam, faqad adrokaha, sungguh dia telah mendapatkannya. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat sholat Jumat bersama imam, maka dia sudah sah sholat Jumatnya. Dia sudah sah sholat Jumatnya. Baik. Kemudian juga faedah dari hadis ini, wujub itmamis sholat, wajibnya menyempurnakan sholat. Ya. Wajibnya menyempurnakan sholat. Falyudhif ilaiha ukhra. Falyudhif ilaiha ukhra. Perintah ini. Sempurnakan, gabungkan. Ya, yang kurang itu. Nah, ketika masuk ke rokat kedua dan dapat rukuknya imam, berarti dapat rokat terakhir, tinggal nanti ditambah satu rakaat kalau sholat Jum'ah. Ya. Demikian pula musafir ketika bermakmum ke imam yang mukim, ya, dia dapat satu rakaatnya imam, maka dia sholat yang empat rakaat mengikuti imamnya. Tidak ya, boleh kemudian dia masuk ke rakaat yang ketiga misalnya, hingga dia dapat dua rakaat imam yang salam, dia ikut salam, dia menyatakan, saya kan musafir, dua rakaat tidak bisa, kamu dapat rakaatnya imam, ya. Kamu dapat rakaatnya imam, maka sholatnya sama empat rakaat. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan ketika seringnya ini, ya, mereka-mereka yang belum sholat maghrib kemudian mendapatkan jamaah sholat isya. Belum sholat maghrib mendapatkan jamaah sholat isya. Dia sholat maghrib dengan niat dia sholat maghrib bermakmum pada jamaah yang bermakmum pada imam sedang sholat isya. Ya, dia niatnya maghrib. Ya. Karena memang urutannya demikian, maghrib baru isya, tidak boleh isya dulu baru maghrib sesuai urutannya. Ya. Karena dia belum sholat maghrib. Maka kalau orang belum sholat maghrib kemudian ke masjid dan sedang sholat isya, dia niat sholat isya, setelah salam baru sholat maghrib, dia harus setelah sholat maghrib baru sholat isya lagi, karena dia merubah urutannya, ya, sesuai urutan. Maka ketika imam naik ke rakaat yang keempat, yang sholat maghrib ini duduk tahiyat akhir, ya. Duduk tahiyat akhir, ada dua opsi yang bisa dia pilih. Satu, dia tasahud dan nunggu salam bersama imam. Ya, nunggu salam bersama imam. Imamnya sampai selesai sholat salam, kemudian salam, baru setelah itu dia sholat isya. Ya, dia sholat isya. Yang kedua, dia tasahud, mufarokoh, salam, kemudian gabung dengan imam. Nah, kalau opsi yang kedua ini dia pilih, dia gabung dengan imam, maka sholatnya harus 4 rakaat karena dia berjumpa dengan rakaatnya imam. Ya. Dia tasawuf cepat, ma'am salam, berdiri ngikuti imam rokok, apalagi rokok, maka dia sholatnya 4 rakaat. Ya. Kalau pengen sholatnya cepat 2 rakaat, tunggu imam sampai salam. Ya, selesai salam, kemudian sholatlah isya, qasar sendirian. Ya. Kalau mufarokok, harus ngikuti imam, karena dia langsung gabung dengan jamaah sholat isya. Ya, dia ngikuti imamnya. Wal yudhif ilaiha ukhra. Baik. Menyempurnakan sholatnya. Kemudian faedah yang berikutnya dari hadis ini, bahwasanya hudurul khutbah, hadir, menghadiri mendengarkan khutbah, ini bukan termasuk syarat sahnya sholat Jum'ah. Ya. Bukan termasuk syarat sahnya sholat Jum'ah. Maka ketika orang hanya jumpai sholatnya tau, ya sah sholat Jum'ahnya. Dia terlambat gak dengar khutbah sama sekali tetap sah. Ya. Karena tidak terkait dengan khutbah. Ya. Baik. Ketika seseorang masuk, loh imamnya ini di rakaat yang kedua, ya dia sudah iktidal, maka masuk dengan niat sholat zuhur, ya, karena dia tidak mendapatkan sholat Jum'ah, karena tidak mendapatkan rakaatnya imam, niat sholat zuhur, ya, berniat untuk sholat zuhur. Jangan nunggu selesai, langsung masuk ngikuti imam dengan niat sholat duhur. Baik. Kemudian ikhwani fiddin azani wa a'azakumullah. Ya. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bolehnya berbeda niatnya antara makmum dengan imam. Ya. Jawazu ikhtilafin niyatil imam wal makmum, bolehnya berbeda niatnya imam dan makmum. Dari mana diambil? Diambil dari ketika seorang itu masuk dan tidak menjumpai rukuknya imam rakaat yang kedua, dia niatnya sholat duhur. Ya. Dia niatnya sholat duhur. Jadi boleh niatnya tidak sama antara imam dengan makmum, boleh. Kayak tadi kita contohkan, orang yang belum sholat maghrib masuk ke masjid menjumpai jamaah sholat isya, dia niat sholat maghrib bermakmum di imam yang sedang sholat isya. Ya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Sahih, hadisnya sahih, ya, hadisnya sahih. Sahih. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anhu, anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yahtubu qa'iman, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah dalam keadaan berdiri. Summa yajlisu, kemudian duduk beliau. Summa yaqumu, kemudian berdiri lagi. Fayakhtubu qa'iman, berkhutbah dalam keadaan berdiri, khutbah yang kedua. Faman anba'aka, maka barang siapa yang menginfokan kepadamu, yang mengkhabarkan kepadamu, annahu kana yakhutubu jalisan, bahwasanya beliau berkhutbah sambil duduk, faqad kadzaba, sungguh dia telah berdusta. Rawahu Muslim. Nah. Mungkin pada zaman itu, zamannya Jabir bin Samurah ini, banyak orang-orang yang menyatakan Rasul itu khutbahnya sambil duduk. Ya. Maka dibantah oleh Jabir bin Samurah. Barang siapa yang menyatakan bahwasanya Rasulullah itu khutbahnya sambil duduk, maka sungguh dia itu berdusta. Ya. Dia itu dusta. Diceritakan Rasul khutbah yang pertama berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri untuk khutbah yang kedua, diselingin dengan duduk. Naam. Dari hadis ini bisa kita ambil faedah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtubu qa'iman, berkhutbah dalam keadaan berdiri, wa yajlisu, dan beliau duduk, bainal khutbatain, di antara dua khutbah. Ya. Khutbah beliau sambil berdiri, dan di antara dua khutbahnya beliau duduk. Naam. Dan di sini Jabir bin Samur sampai menyatakan faqad kadzaba, ya, sungguh dia telah berdusta. Naam, dia telah berdusta kalau menyatakan Rasul itu khutbahnya sambil duduk. Tadi sudah kita sebutkan disyariatkan berdiri ketika khutbah. Ada menyatakan wajib, ada menyatakan sunnah. Naam. Taib. Faqad kadzaba. Kadzaba di sini bisa dimaknai faqad akhta'a. Sungguh dia telah keliru. Ya. Dia telah keliru. Naam, ketika menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam keadaan duduk. Taib. Istamir. في روايتين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه. Ini Jabir menceritakan ini loh sifat khutbahnya Rasulullah. Ya. Rasulullah ketika khutbah itu memerah kedua mata beliau. وعلى صوته, keras tinggi suaranya. Washtadda ghadabu, sangat marah beliau. Hatta ka'annahu mundiru jaisin, seakan-akan beliau itu seperti pemberi peringatan pada pasukan. Yaqul sabbahakum wa masakum sabbahu, hati-hati pagi hari kalian, hati-hati sore hari kalian, seakan-akan mengingatkan tidak lengah. Musuh akan datang di pagi hari, musuh akan datang di sore hari. Wa yaqul amma ba'd fa inna khairal hadis kitabullah. Beliau membukanya amma ba'du fa inna khairal hadis, sungguhnya sebaik-baik ucapan itu kitabullah, firman Allah. Ya. Wa khairul hadi hadi Muhammadin, sebaik-baik petunjuk itu petunjuknya Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara itu yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu sesat. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayatnya beliau Imam Muslim, kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ah, bahwasanya khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat itu yahmadullah, beliau memuji Allah. Wa yusni alaihi, memuji Allah. Yusni itu mensucikan dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Summa yaqulu ala istidzalika waqad ala sautuhu, kemudian menyebutkan, beliau menyatakan setelah itu waqad ala sautu, dan keras suara beliau. Wa fi riwayatin lahu man yahdihillah fala mudhillalah, barang siapa yang Allah berikan hidayah wala mudillala, tidak ada yang tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil, dan barang siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, tidak ada orang bisa memberikan hidayah kepadanya. Walin nazai wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu di dalam neraka. Baik. Dari riwayat ini menyebutkan tentang adab-adabnya berkhutbah. Di antaranya adabnya ayyakuna ala mimbar. Khutbah itu di atas mimbar. Nah, yang sudah kita lewati. Sesuatu yang tinggi, ya. Kemudian yang kedua adabnya khutbah itu ayyakuna qa'iman, berdiri. Yang ketiga adabnya ayyajlisa bainal khutbatain, duduk di antara dua khutbah. Sehingga khutbatul Jumat itu dua kali khutbah, beda dengan khutbatul Id. Khutbatul Jumat itu khutbahnya dua kali dan tidak harus khutibnya itu satu. Ya. Khutbah yang pertama Ustaz Fulan, khutbah yang kedua Ustaz Alan, boleh. Ya, tidak harus satu. Nah, yang penting dua khutbah di situ. Ya, dalam sholatul Jumat. Baik. Adabnya dipisah dengan duduk. Baik. Kemudian juga adabnya dalam khutbah itu al-inayah bi'ilqa'il khutbah, perhatian ketika menyampaikan khutbah. Perhatian ketika menyampaikan khutbah. Syaikh Fauzan hafizahullah, beliau memberikan nasihat kepada para khutoba. Ya, mungkin nasihat beliau itu terasa apa ya, menyakiti bagi orang yang terkena. Tapi semuanya itu faedah nasihat dari seorang alim. Beliau menyatakan khutbah itu laisat kazairil kalam, tidak seperti pembicaraan yang lainnya. Alladzi yatahaddatsu bil insan ma'anna, kayak orang ngobrol dengan yang lainnya, tidak. Wa laisat ka hadisil majalis wa durus, khutbah itu tidak seperti orang ajar, tidak sama. Khutbah dengan pengajian, dengan ta'lim, darus, tidak sama. Baik. Innamalaha waqtun khas yang bagi al-i'tina bi'ilqa'iha, dia ada tema khusus yang harus perhatian ketika menyampaikannya. Nah, harus perhatian ketika menyampaikan. Dari sisi intonasinya itu berbeda antara khutbah dengan daras am, beda. Ketika khutbah berapi-api, nah, semangat seperti orang ngasih peringatan, memerah matanya, dan ketika pelajaran tidak. Sehingga terkadang kita menyaksikan para masyayikh, kalau kita dengar khutbahnya itu dengan darasnya sangat berbeda. Ketika khutbah masya Allah semangat luar biasa, ketika darus mungkin kalau kita yang dengar ngantuk. Berbeda dengan ketika khutbah. Maka boleh ingatkan, intonasi ketika khutbah dengan ketika darus itu sangat berbeda. Ya, ini seperti memberikan peringatan kepada pasukan. Ya, kalau dengan bahasa yang datar, ya pasukannya yang enggak ngereken. Ya, harus dengan bahasa yang tinggi sampai memerah mata beliau, sampai beliau marah. Ya, serius. Baik. Khanifidina azani wa azakumullah. Sehingga betul-betul materi khutbah itu dipersiapkan. Sehingga Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, ya, beliau sangat-sangat tidak setuju orang-orang yang bertugas khutbah kemudian enggak perhatian dengan materinya. Ya, terus asal ngomong, ya. Akhirnya materi yang disampaikan tidak runtut karena tidak ada persiapannya. Ya. Sehingga jamaah tidak bisa mengambil faedah dari khutbahnya. Naam. Maka ihtimam, perhatian, ya. Perhatian dengan materi khutbahnya, dari persiapan betul apa yang disampaikan sehingga betul-betul bisa diambil faedahnya, ya, ketika menyampaikan khutbahnya. Baik. Dan di sini beliau gambarkan tidak seperti orang yang ngobrol biasanya, ya, tidak seperti orang yang ngobrol dengan intonasi yang keras, sehingga ketika kita jumpai ada orang yang ketika khutbah dengan tinggi suaranya dan ketika daras landai suaranya, ya memang demikian yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ikhwani fi dina azani wa a'azakumullah. Faedah dari hadis ini banyak, ya, ini adab-adab dalam berkhutbah. Insyaallah taala akan kita lanjutkan faedahnya dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.